من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا إخوتي عزيزي وعزكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada bab berikutnya, babun minasyirki ayastaghitsa bighairillah aw yad'u ghairahu. Termasuk dari kesyirikan adalah beristighasah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, qawlu minasyirki, ucapan penulis yang mengatakan minasyirki termasuk dari kesyirikan, min litab'id, minnya di sini adalah litab'id untuk menunjukkan sebagian. Fayadullu ala anna syirka laysa mukhtassan bihadal amr. Maka ini menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu tidak dikhususkan dengan perkara ini saja. Artinya termasuk dari kesyirikan ada banyak hal, di antaranya adalah ini. Wal istighatsah, sedangkan yang dimaksud dengan istighatsah adalah talabul ghaits, talabul ghaits, meminta al ghaits, al ghaits min asyiddah, izalatu syiddah. Wal ghaits adalah wa huwa izalatu syiddah, izalatun li syiddah. Maka talabul ghaits adalah talab izalati syiddah. Jadi istighatsah adalah meminta untuk dihilangkannya kesulitan, asyiddah. Wa kalam al-muallif rahimahullah ta'ala laysa ala itlaqih. Dan ucapan penulis di sini, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, laysa ala itlaqih, tidak mutlak demikian maknanya, tidak mutlak seperti ini. Bal yuqayyad bima la yaqdiru alaihi al-mustaghasu bihi. Bahkan yang dimaukan oleh penulis adalah termasuk dari kesyirikan beristighasah kepada selain Allah, bima la yaqdir alaihi al-mustaghasu bihi. Maka dikaitkan dengan sesuatu yang tidak mampu bagi al-mustaghasu bihi, bagi orang yang dimintai al-ghaus untuk mewujudkannya. Jadi yang dimaksud termasuk dari kesyirikan adalah ketika istighasah kepada selain Allah dalam perkara yang dimintai tidak mampu untuk mewujudkannya. Imma likaunhu mayyitan, boleh jadi karena dia mayit, atau ghaiban, atau karena dia ghaib, karena dia tidak ada di hadapannya. Aw yakunu syai'un mimma la yaqdiru ala izalatihi ila Allah taala, atau karena perkara yang diminta adalah termasuk dari perkara yang tidak akan mungkin bisa dihilangkan kecuali oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga kata Syekh, falau istaghasa bimayyitin, Kalau seandainya ada orang yang istighosah kepada seorang mayit, liyudafi anhu, dalam rangka untuk tertolaknya satu kesulitan pada dirinya, au bi-ghaibin au bi-hayyin, atau kepada orang yang ghaib, dia masih hidup tetapi ghaib, tidak ada di hadapannya, au bi-hayyin hadir, dia hidup hadir tapi tidak mampu, liyanzilal matar, contohnya seperti untuk menurunkan hujan misalkan, maka ini juga apa? Termasuk fahada kulluhu minasyirik, maka ini semua termasuk dari kesyirikan. Ini semua termasuk dari kesyirikan. Kenapa? Karena yang bisa menurunkan hujan hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak satupun makhluk yang berhak untuk menurunkan hujan. Karena hujan itu prosesnya melalui apa? Allah memerintahkan para malaikat untuk menggiring as-sahab, awan. Ya. Tidak ada yang memerintahkan malaikat kecuali apa? Kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. La ya'suna ma amara Allah, karena mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada apa yang telah Allah perintahkan. Berarti yang berhak memerintahkan kepada malaikat di sini adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak dibenarkan seseorang untuk apa? Untuk menurunkan hujan atau untuk menahan turunnya hujan, tidak dibenarkan. Nah, sehingga walau istaghasa bi hayyin hadirin, kalau seandainya ada yang beristighasah kepada orang yang hidup, hidup hadir ada di hadapannya, fi ma yaqdiru alih, dalam perkara yang dia mampu untuk menunaikannya, mewujudkannya, kana jaizan, maka yang seperti ini dibolehkan dalam perkara yang dia mampu. Sebagaimana dalam kisahnya Musa dalam surah Qasas ayat 15, qala Allah ta'ala fastaghasahu alladhi min shi'atihi 'ala alladhi min 'aduwwihi, fastaghasahu alladhi min shi'atihi, maka orang yang dari kubu dari bangsanya Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam beristighasah kepada Musa alaihissalatu wassalam, 'ala alladhi min 'aduwwihi, untuk menghadapi orang yang dari kubu musuhnya. Sehingga kata Syekh Muslimin rahimahullah ta'ala, wa idza talabta min ahadin al-ghawza, maka apabila engkau meminta dari seseorang al-ghawz, agar dihilangkannya kesulitan, wa huwa qadirun alih, dalam keadaan dia mampu untuk menunaikannya, dalam keadaan dia mampu untuk menghilangkan kesulitan yang kamu hadapi, fa innahu yajibu alaika tashihan litauhidika an ta'taqid annahu mujarrad sabab, maka yang wajib bagimu ketika kamu meminta kepada seseorang untuk dihilangkannya kesulitan, yang wajib bagimu adalah tashihan litauhidik, meluruskan tauhidmu ketika memintanya itu, yaitu dengan apa? An ta'taqid annahu mujarrad sabab, kamu meyakini bahwasanya orang tersebut hanyalah sebagai sebab hilangnya kesulitanmu. Dengan jalan ini kamu akan bisa meluruskan tauhidmu. Nah, kamu yakini bahwasanya orang tersebut hanya sebagai sebab saja, sedangkan yang menentukan adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa annahu la ta'sir lahu bi dhatihi, dan kamu yakini bahwasanya orang itu tidak bisa memberikan dampak, tidak bisa memberikan efek secara zatnya, fi izalati syiddah, di dalam menghilangkan kesulitan, li annaka rubbama ta'tamid 'alaihi wa tansa khaliqas sabab. Kenapa diingatkan seperti ini? Karena terkadang engkau lupa, engkau i'timad, engkau begitu menyandarkan diri kepada orang tersebut sehingga engkau lupa terhadap yang menciptakan sebab tersebut. Wa hadha qadihun fi kamali tauhid, maka ini yang menjadi perusak bagi kesempurnaan tauhid kita. Nah, menjadi perusak bagi kesempurnaan tauhid kita ketika kita begitu bersandar kepada seseorang dan melupakan yang telah menciptakan sebab. Nah, qauluhu aw yad'u ghairahu. Kemudian ucapan muallif yang mengatakan atau berdoa kepada selainnya. Ma'tufun 'ala qawli ayastaghisa. Kalimat aw yad'u ghairahu ini adalah ma'tuf kepada ayastaghisa. Atafnya kepada ayastaghisa. Fa yakunu al-ma'na, sehingga maknanya adalah minasyirki ayad'u ghairallah. Termasuk dari kesyirikan adalah seseorang berdoa kepada selain Allah. Wadzalika li'anna du'a min al-ibadah. Yang demikian itu disebabkan karena doa termasuk dari ibadah. Karena doa termasuk dari ibadah, sehingga tidak boleh istighasah kepada selain Allah dan tidak boleh juga berdoa kepada selain Allah. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian telah berfirman ud'uni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka enggan, tidak mau dari beribadah kepadaku, saya dukhuluna jahannam adakhirin, tentu mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam keadaan hina. Maka kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala, ibadati di sini maksudnya ayat du'ai. Ibadati yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah doaku, permohonanku. Fasamallahu du'a ibadah, sehingga di dalam ayat ini Allah menamakan doa dengan ibadah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan inna du'a wal ibadah, karena doa itu adalah ibadah. Sehingga dari sini para ulama berkesimpulan wa du'a yang dipaslimu ila kismi, doa itu terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah ma yaqa' ibadatan, sesuatu yang terjadi sebagai bentuk ibadah. Wa hadha sarfuhu li ghairillahi syirkun, maka ibadah, maka perkara ini kalau diberikan kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Wa huwa al-mukirruna birrahbah wa raghbah wal hubb wa tadarru, yaitu di mana mereka telah mengikrarkan, menetapkan dengan rasa cemas dan rasa takut, kecintaan dan ketundukan. Maka yang seperti ini kalau diberikan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala maka adalah kesyirikan. Selain yang kedua, ma la yaqa ibadatan, doa yang tidak atau bukan merupakan bentuk ibadah. Fahada yajuz ayuwajjah il makhluk, maka yang seperti ini dibolehkan untuk diarahkan kepada makhluk, untuk diberikan kepada makhluk. Nah, wala Nabi SAW, contohnya seperti sabda Nabi SAW, man da'akum fa'ajibu, barang siapa yang mengundang kalian, doa, doa di sini maksudnya apa? Mengundang. Man da'akum, ya, barang siapa yang mengundang kalian untuk makan, fa'ajibu, maka penuhi dia. Begitu. Wa qala idza da'aka fa'ajibhu, apabila saudara memanggilmu, mengundangmu, maka penuhi dia. Ini juga sama. Berarti ini doa yang bukan merupakan ibadah. Doa yang bukan merupakan ibadah. Ya. Ini undangan untuk makan, undangan untuk memenuhi satu panggilan, maka yang demikian kalau diberikan kepada makhluk dibolehkan. Wa ala hadha, maka berdasarkan ini, kata Syekh Nusaymi, fa muradul mu'allif biqauli aw yad'u ghairahu, maka yang dimaksudkan oleh mu'allif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dengan ucapannya atau berdoa kepada selainnya, maksudnya adalah doa ibadah atau doa masalah. Maka yang dimaksud adalah doa ibadah atau doa permintaan, fi ma la yumkin lil mas'ul ijabatu, di mana tidak mungkin bagi yang dimintai untuk mengabulkannya. Nah, maka ini adalah kesyirikan. Ketika kita meminta sesuatu kepada seseorang yang tidak mungkin bagi dia untuk mewujudkannya, maka ini adalah kesyirikan. Qauluhu kemudian ayastaghisa, kalimat ayastaghisa an, ini an wa ma dakhalat alaih, an dan jumlah setelahnya, fi ta'wili masdar, dia ditakwilkan ke dalam bentuk masdar, mubtada muakhar, sebagai mubtada yang dibelakangkan. Ya, karena mubtada ini ada yang dalam bentuk sharih, ada yang dalam bentuk muawwal. Ya, mubtada ada yang bentuk sharih, ada yang dalam bentuk muawwal. Muawwal bi masdar. Nah, kenapa bisa meyakini ini adalah mubtada muakhar dalam bentuk jumlah? Karena di awal sudah disebutkan minasyirki jar majrur, ya, dalam bentuk syibul jumlah, dan syibul jumlah lebih dekat kepada khabar. Demikian, ya. Nah, sehingga kita katakan ayastaghisa ini adalah fi ta'wili masdar mubtada muakhar, wa khabaruha muqaddam, berarti khabarnya adalah muqaddam, wa huwa qawlu minasyirki, yaitu ucapan minasyirki ini sebagai khabar nih. Wa takdir, maka takdir daripada ucapan tersebut adalah minasyirki al-istighasatu bi ghairillah, termasuk dari kesyirikan adalah istighasah kepada selain Allah. Maka ini adalah bentuk takwilannya al-istighasah. Al-istighasah masdar, masdar daripada yastaghis. Nah, istighasa yastaghisu istighasa. Nah, wal mubtada yakunu sharihan wa muawwal, wa muawwalan, di mana mubtada ini bisa dalam bentuk sharih, bisa juga dalam bentuk muawwal. Fal mubtada sharih misal zaidun qa'imun. Nah, adapun contoh mubtada yang sharih adalah seperti pada contoh Zaidun qa'imun. Zaidun di sini sharih, dia sebagai mubtada. Qa'imun dia sebagai khabar. Ya. Khabar dalam bentuk jumlah. Ya. Khabar dalam bentuk jumlah. Baik. Kenapa? Karena qa'imun masdar. Masdar ya'mal 'amal fi'il. Berarti seakan-akan Zaidun qama apa? Huwa. Begitu. Wal muawwal misal wa anta sumu khairul lakum, dan yang awalnya di sini juga contohnya seperti dalam ayat wa anta sumu khairul lakum an wa ma ba'daha, ini adalah muawwal bi masdar, sehingga takwilannya bagaimana, ay saumukum khairul lakum, puasanya kalian itu lebih baik bagi kalian. Nah, begitu ya. Baik, dengan berpuasanya kalian itu lebih baik bagi kalian. Nah, qala wa qawluhu aw yad'u, hadha min babil 'athfil 'am 'ala al-khass. Kemudian ucapan mu'alif yang mengatakan atau berdoa kepada selain Allah, tadi disebutkan istighasah. Istighasah sendiri maknanya adalah talabu izalatil syiddah. Ya. Sedangkan di sini kalimat atofnya adalah atau berdoa. Nah, berarti kata Syekh Hada min babi atfil am alal khas. Ini termasuk bentuk dari mengatofkan perkara yang umum kepada perkara yang khusus. Kenapa? Karena doa umum, doa lebih umum daripada istighosah. Kalau istighosah adalah berdoa untuk dihilangkan kesulitan, berarti dia lebih spesifik, lebih khusus. Yaitu apa? Hanya dalam perkara yang sulit-sulit saja. Kalau doa umum, apakah doa untuk mendapatkan kebahagiaan atau doa untuk dihilangkannya kesulitan? Begitu kan? Nah, berarti di sini min babi atfil an ala khas, diatofkannya perkara yang umum kepada perkara yang khusus. Demikian. Kenapa? Li'an al-istighasah doa bi'izalati syiddah faqat. Karena namanya istighasah adalah doa untuk atau doa agar dihilangkannya kesulitan saja. Wa doa amun, sedangkan doa sifatnya umum. Istighasah hanya meminta untuk dihilangkannya kesulitan, tapi kalau doa sifatnya umum. Likaunihi lijalbi manfaatin aw lidaf'i madharatin, karena doa itu terkadang untuk meminta kemanfaatan atau karena ingin dihilangkannya sebuah madharat. Wa qad dzakara al-mu'allif rahimahullah ta'ala fi hadzal bab iddata ayat. Di dalam bab ini mu'allif rahimahullah ta'ala, ini Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, menyebutkan beberapa ayat yang terkait dengan istighasah. Ya. Disebutkan beberapa ayat yang lumayan cukup banyak dibandingkan dari bab-bab yang lainnya, kemudian juga dibawakan dalil dari hadisnya. Nah, kenapa? Karena banyak orang yang terjatuh dalam kesyirikan dalam perkara istighasah. Ya. Sehingga Syekh lebih banyak membawakan dalilnya daripada bab yang lainnya. Begitu. Berapa banyak orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan dalam perkara istighasah. Ya. Nah, demikian. Baik, ayat yang pertama. Wa qala Allah Ta'ala, qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala, wa qala Allah Ta'ala, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Di dalam surah Yunus ayat ke-106 Allah menyatakan, wala tad'u min dunillah, dan janganlah kamu meminta dari selain Allah ma la yanfa'uka, apa yang tidak bisa memberikan manfaat bagimu, wala yadurruk, dan tidak juga bisa memberikan madarat kepadamu. Fa in fa'alta, maka jika engkau melakukan itu, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sesungguhnya engkau termasuk dari orang-orang yang berbuat zalim. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala al-ayatul ula, ayat yang pertama, qauluhu wala tad'u min dunillah, firman Allah Ta'ala yang mengatakan jangan engkau meminta kepada selain Allah. Zahir siyaqil ayah annal khitab lir rasul sallallahu alaihi wasallam. Zahir daripada konteks ayat ini adalah pembicaranya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembicaranya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasawun kana khasan bihi aw aman lahu wa li ghairihi. Maka ini sifatnya sama, apakah dia khusus bagi Nabi SAW atau umum bagi beliau dan bagi yang lainnya. Kenapa? Fa inna ba'dal ulama qala, karena sebagian ulama mengatakan la yasihu ayakuna lirrasuli SAW wali anna rasul SAW yastahil ayaqa minhu dhalik. Kenapa ini hukumnya justru tidak khusus bagi Nabi, tidak hanya khusus bagi Nabi, bahkan umum bagi semuanya? Karena sebagian ulama mengatakan tidak benar kalau ayat ini dikhususkan hanya bagi Rasul SAW. Kenapa? Karena Rasul SAW yastahil ayaqa minhu dhalik. Karena Rasul SAW sangat-sangat mustahil untuk berbuat perkara kesyirikan seperti itu. Ya. Karena Rasulullah SAW tidak mungkin untuk berbuat kesyirikan. Rasulullah SAW telah diingatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau saja engkau wahai Nabi berbuat kesyirikan, tentu amalanmu akan gugur semuanya, dan engkau termasuk dari orang-orang yang merugi. Khusus Nabi SAW ditegur ya tentang perkara ini, sehingga hukumnya ini khusus bagi Nabi dan juga umum bagi seluruh umatnya. Kenapa? Karena tidak mungkin Rasulullah SAW untuk berbuat kesyirikan setelah beliau apa? Ditegur langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Diancam oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fal ayat ala takdir kul. Berarti ayat ini memiliki takdir kul. Katakan wahai Nabi. Seperti itu. Maksudnya apa? Ayat ini ingin menjelaskan bahwa Allah ingin memerintahkan kepada Nabi kita agar menyampaikan kepada umatnya. Ya. Kul, katakanlah wahai Nabi. Nah, demikian. Tetapi kata Syekh Muhammad rahimahullah taala, wa hadza dha'ifun jiddan. Pendapat ini lemah sekali. Wa ikhrajun lil ayat an siyaqiha. Kenapa lemah sekali? Karena telah mengeluarkan ayat-ayat ini dari konteksnya. Di mana konteksnya adalah apa? Allah mengingatkan Nabi kita alaihi salatu wassalam, wala tad'u, dan jangan engkau berdoa min dunillah, kepada selain Allah. Ya. Ini adalah teguran. Ya. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya para anbiya sangat mengkhawatirkan atas diri-diri mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana Nabi Allah Ibrahim Al-Khalil Imamul Muwahhidin, bayangkan, beliau sendiri juga mengkhawatirkan atas dirinya dan keturunannya dari kesyirikan. Maka apa? Maka ini pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Ya. Bahwa ini adalah dikhususkan bagi Nabi Alaihissalam dan juga bagi umatnya. Ya, demikian. Baik. Sehingga apa? Ini tidak bermakna apa? Ala takdir kul. Tidak. Demikian. Ya. Wasab berarti apa? Kata Syekh Muhammad, yang benar adalah annahu imma khasun bir rasul sallallahu alaihi wasallam wal hukmu lahu wa li ghairihi. Maka bisa jadi ada kalanya ini bermakna khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi hukumnya hukumnya bagi Rasul dan bagi umatnya. Begitu. Wa imma amun li kulli man yasah khitabuhu. Ada kalanya ayat ini bersifat umum bagi setiap orang yang berhak untuk diajak bicara dengan pembicaraan ini. Wa yadkhulu fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang termasuk berhak untuk diajak bicara dengan pembicaraan ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memiliki ketakutan dari kesyirikan. Sangat mengkhawatirkan atas dirinya dan atas para sahabatnya dari kesyirikan. Makanya Nabi SAW berapa banyak beliau mengatakan apa? Akhwafu ma akhafu alaikum. Akhwaf dengan apa? Isim tafdhil. Dengan isim tafdhil. Akhwafu, yang paling ditakutkan dari apa yang aku takutkan atas kalian. Subhanallah. Khawatir, Rasulullah SAW mengkhawatirkan atas dirinya dan para sahabatnya. Nah, sebagaimana Khalilullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengkhawatirkan atas dirinya dan anak keturunannya. Baik. Wa kaunuhu yuwajjah ilaihi misl hadzal khitab la yaqtadi ayyakun mumkinan minhu. Dan ketika ayat seperti ini diarahkan, ditujukan kepada Nabi dengan pembicaraan seperti ini, tidak memberikan konsekuensi, berarti Rasulullah SAW juga sangat memungkinkan untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Tidak. Ya. Tidak demikian. Kita hanya mengatakan Rasul mengkhawatirkan akan dirinya dan umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Adapun Nabi SAW secara khusus, maka tidak ayat ini tidak memberikan konsekuensi Nabi juga pernah melakukan kesyirikan. Tidak. Nabi kita alaihissalatu wassalam dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala dari kesyirikan. Demikian. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi, wa ilal ladina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu wahai Nabi, la'in asyrakta, jika engkau berbuat kesyirikan, layahbatanna amaluka, sungguh-sungguh amalanmu akan gugur, wala takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian dalam surah Zumar ayat ke-65. Fal khitab lahu wali jami'ir rusul, maka khitabnya di dalam ayat ini adalah bagi rasul dan bagi seluruh para rasul. Wala yumkin ayyaka minhu, dan tidak mungkin akan terjadi kesyirikan dari Rasulullah SAW. Bi'tibar halihi, jika ditinjau dari keadaan Rasulullah SAW. La bi'tibari kauni insanan wa basharan, bukan ditinjau dari sisi beliau sebagai manusia biasa dan sebagai bashar. Ya. Dan berarti apa hikmahnya di sini? Berarti kata Syekh, fal hikmatu minan nahi. Ya. Walaupun tidak mesti setiap hukum itu harus ada hikmahnya. Ya. Kata Syekh Nusaymin dalam fatwanya, tidak mesti setiap hukum itu harus ada hikmahnya. Terkadang Allah menetapkan sebuah hukum tanpa menyebutkan hikmahnya, dan tanpa diketahui hikmahnya oleh siapapun juga. Ya. Nah, tetapi apa? Ketika disebutkan hikmahnya atau diketahui hikmahnya, maka dengan adanya hikmah itu akan semakin kuat. Ya, akan semakin kuat keimanan kita. Fal hikmah minan nahi, berarti hikmahnya dari larangan ini apa? Ayyakuna ghairuhu muta'asyan bihi, di mana selain Nabi hendaknya dia mencontoh kepada Nabi, di mana Nabi kita sangat mengkhawatirkan kesyirikan terjatuh pada umatnya. Ya. Nah, fa idza kana an-nahyu muwajjahan ila man la yumkin minhu bi'tibari hali, apabila sebuah larangan yang diarahkan kepada orang yang tidak mungkin terjatuh kepada perkara yang dilarang tersebut, bi'tibari halihi, jika dilihat dari kondisinya, fahuwa ila man yumkin minhu min babi aula, berarti kalau ayat itu diarahkan kepada orang yang sangat memungkinkan terjatuh ke dalam kesyirikan, min babi aula, maka apa? lebih pantas lagi. Nah, demikian. Baik, sehingga ini ikhwati a'azani wa'azakumullah, hikmah dari banyaknya ayat yang ditujukan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, tidak memberikan konsekuensi bahwa Nabi kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Nah, demikian. Sama seperti dalam ayat Az-Zumar tadi, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jangan kemudian, oh berarti konsekuensinya, lazimul qaulnya, berarti Nabi juga pernah berbuat kesyirikan. Tidak, tidak demikian. Ya. Kenapa? Bi'tibar halihi, jika ditinjau dari kondisi beliau sebagai rasul, ya, maka tidak mungkin terjadi. Tapi kalau ditinjau dari sisi manusiawinya, maka sangat memungkinkan. Begitu ya. Nah, demikian ikhwati a'azani wa jazakumullah, sehingga hikmahnya adalah agar kita mencontoh kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, maktabi biadil qadar, kita cukupkan sampai di sini. Aku lukau lihada astaghfir wa lalih wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulidam wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin tawadullahi wabarakatuh. Bagaimana upaya pemerintah? Nah, dalam hal ini kalau tidak salah Syekh Nusaymin rahimahullah telah pernah berbicara tentang masalah ini, tentang hujan buatan, maka itu tidak mengapa, dibolehkan, karena dia hanya menempuh sebab, bukan dia yang menciptakan sebab. Gitu ya. Dia hanya menebarkan garam yang dengan sebab itu Allah akan turunkan hujan. Begitu ya. Nah, demikian. Maka yang seperti ini dia hanya menempuh sebab, bukan menciptakan sebab. Begitu, ya. Sehingga yang demikian dibolehkan, dibenarkan. Boleh, ya. Misalkan tidak hanya menurutkan hujat, misalkan, ya. Tapi seperti misalkan apa membuat sebab-sebab terjadinya kebanjiran. Yang menimpakan kebanjiran siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Tapi yang menciptakan apa, membuat sebab-sebabnya atau yang membuat sebab-sebabnya bisa kita. Nah, begitu. Artinya yang menempuh sebab, ya afwan. Bahasanya yang menempuh sebab-sebabnya adalah kita. Nah, apakah dengan hutannya digundulkan, apakah dengan apa dibuangnya sampah sembarangan dan sebagainya. Ya. Maka itu sebuah semua adalah menempuh sebab. Sebab untuk terjadinya musibah. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, cuma saya lupa dalam fatwa beliau yang di mana? Karena beliau ada fatwanya itu ada Nur al-Darb, ada juga Majmu' Fatawa, ya begitu. Ada juga fatwa warasailu. Ada tiga bentuk fatwanya Syekh Muhammad Sa'id rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab.